berjilbab ungu, cantik manisnya ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Ada jangan sengama itu, mengangkatkan ibu yang buntu. Kecil ibu melamar kamu, tinggal berdoa Allah yang bantu. Kakak janji bakal setia, bimbing adek sampai ke syurga. Dunia ini hanya sementara, payu gancang kita kekau. Cantik manisnya ulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Adek jangan sengama itu, mengangkatkan ibu yang buntu. Kecil ibu melamar kamu, tinggal berdoa Allah yang bantu. Bakal setia, bimbing adek sampai ke syurga. Dunia ini hanya sementara, payu gancang kita.